إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Qabla an naqra ad-dars, ka'adatikum qumu waqa'ul hadith. Naam. Baik, jazakumullah khair. Mudah-mudahan yang di rumah juga membaca, disaksikan oleh wali-walinya. Jazakumullahu khaira. Bab talbiyah yang kita baca tadi adalah dalam bab talbiyah hadis al-hadi ashar ba'dil mi'atain, hadis yang ke-211, yaitu hadis dari Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, atau radiyallahu ta'ala anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan, karena beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat, maka kita ucapkan radiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar dan Umar ibn Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Anna talbiyata Rasulullah, kata beliau, kata Abdullah ibn Umar, bahwa talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang maknanya kalimat labba yulabbi sering diterjemahkan aku penuhi panggilanmu, labbaika aku penuhi panggilanmu. Disebutkan dalam gharib al-hadis dalam kitab kita, labbaika masdarun mahdhuful 'amil jaa'a 'ala sighati at-tathniyah wa lam yaqsid bihi at-tathniyah. Kalimat labbaik masdar mahdhuf, 'amilnya, 'amil yang mempengaruhinya tidak tersebut, tetapi terpahami bahwasanya kita semua dipanggil dengan kalimat wa adzin finnas bil haji, perintahkanlah, umumkanlah manusia agar mereka haji. Walaupun ada dua tafsirnya, yang satu adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, umumkanlah untuk haji. Yang kedua perintah untuk Nabi Muhammad SAW, perintahkanlah untuk haji. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya, karena Ibrahim juga diperintah untuk mengumumkan haji, Rasulullah SAW juga diperintah untuk mengumumkan haji. Maka dua khalilullah, dua kekasih Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam, kedua-duanya mengajak dan memanggil, bahwa Allah memanggil kalian untuk haji. Maka kita menjawab, labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena mereka, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam, menyampaikan panggilan dari Allah. Maka kita menyambut dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Labbaika masdarun, amilnya mahdhuf, dan dia jaa ala sighatit tasniyah, datang dalam bentuk tasniyah musanna, tetapi walam yaqsid bidzalik, tetapi tidak memaksudkan musanna, tidak memaksudkan musanna. Wa innama qusida bihi at-taksir, tetapi yang dimaksud adalah taksir, aku penuhi, benar-benar aku penuhi, aku penuhi, aku penuhi, aku penuhi. Sehingga biasanya disebutkan di dalam syarah-syarah hadis, makna labbaik adalah labba ba'da lab, atau lubba ba'da lubbin. Aku penuhi dan kemudian aku penuhi, kemudian aku penuhi lagi, terus demikian. Bukan maksudnya dua, tetapi yuridut taksir. Ada catatan penting, yaitu apa yang disebutkan di sini di dalam kalimat yang berikutnya, yaitu kalimat labbaika Allahumma labbaik, memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ulama. Artinya ada ikhtilaf di sana. Wa ikhtalafu fi ma'nahu liikhtilafihim fi maqadihi. Ini catatan pentingnya, bahwasanya mereka dalam keadaan, para ulama ini berselisih tentang maknanya, karena mereka berselisih tentang asal katanya. Asal katanya dari mana? Kita sebutkan satu persatu. Siapkan pensilnya, siapkan penanya. Silakan di buku catatan atau di catatan kaki buku kalian. Pertama, pendapat atau ucapan Ibnul Anbari. Kata beliau, bahwa kalimat labbaika adalah sama mirip dengan kalimat hananaika, maknanya tahannunan ba'da tahannunin. Demikian pula labbaik, maknanya labbaba atau labba ba'da lubbi, yaitu kata beliau labbaba bika, labbaba bika, yang artinya bahwa aku dengan segenap pikiranku aku pusatkan di hadapanmu. Cuma mereka, orang-orang Arab, kalau melihat kalimat yang berat, mereka akan ringkas. Kalimat labbababika terkumpul di sana tiga ba, tiga huruf ba, labbababika. Maka mereka akan katakan labbaika. Dari labbababika mereka sebutkan dengan labbaika sebagai apa? Hanya meringankan saja, karena istathqaluha, mereka merasa berat untuk menyebutkan labbababika. Apakah ini warid dalam bahasa Arab? Naam, warid dalam bahasa Arab. Seperti kalimat, mungkin kalian pernah lihat atau pernah dengar kalimat bonantu, kemudian disebutkan oleh beberapa ahli lughah dengan kalimat bonnaitu, bukan donantu. Tadhannaitu, padahal maknanya dari tadhannantu. Demikian pula mungkin kalian pernah dengar kalimat qasaitu lahu. Apa qasaitu? Qasastu. Tapi mereka ringkas dengan kalimat qasaitu. Sehingga menurut Ibn Anbari, kalimat tadi labbaika bukan tasniyah, tetapi dari kata labbabika, kemudian mereka berat menyebutnya menjadi labbaika. Yang kedua, mereka menyebutkan makna dari labbaika adalah ittijahi wa qasdi, diambil dari kata labba yalubbu yang maknanya ittajaha yattajihu. Tidak disebutkan oleh Ibn Mulaqin siapa yang berbicaranya. Yani ittijahi wa qasdi ilaik, aku mengarah, aku menuju kepadamu. Yang ketiga, mahabbati laka, kecintaanmu, kecintaanku kepadamu. Karena mereka biasa menyebut kalimat labbah bermakna mahabbah. Sebagaimana dikatakan labbatan liwaladiha, ay mahabbatan liwaladiha, atifatan alaih. Yang berikutnya adalah ikhlasi laka, keikhlasanku kepadamu. Dari kata apa? Dari kata lubab. Lab bermakna lubab. Lubab adalah intisari sesuatu. Yani murni. Seperti kalimat lubabut ta'am, maknanya intisari makanan. Baik. Berarti apa makna labbaik? Keikhlasanku untukmu. Yang keempat atau kelima. Yang kelima, lub bimakna akal. Berarti labba dari kata lub. Mungkin pernah ingat inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Apa makna ulil albab? Pemilik lub. Lub adalah akal. Berarti apa makna labbaika? Akalku, pikiranku hanya kepadamu saat ini. Ini yani tidak memikirkan yang lain, meninggalkan urusan-urusan lain. Aku memusatkan pikiranmu untuk memenuhi panggilanmu. Aku memusatkan pikiranku hanya untuk memurnikan ibadahku kepadamu. Itu lub bermakna akal. Berarti labbaika bahwa akalku dan pikiranku hanya kepadamu. Wa alabba idza aqama fihi. Yang berikutnya, makna labbaika diambil dari kata alabba. Nah, ini yang paling sering kita dengar makna ini. Apa alabba? Menyambut panggilan atau aqama fihi. Dia menetap di sana karena sesuatu. Labbaika, aku datang, aku menetap di sini untukmu. Itu makna labbaika. Dari kata apa? Alabba. Berarti disebutkan dari kata alabba, dari kata lub, dari kata lubab, dari kata labbah. Karena mereka berbeda-beda dalam mengambil kalimat-kalimat tadi, maka mereka berselisih tentang maknanya. Tetapi barakallahu fikum, aqulu lak, saya tanyakan pada antum semua, apakah bertentangan semua makna ini? Tidak bertentangan. Aku penuhi panggilanmu dengan segenap pikiranku, dengan kecintaanku kepadamu, dengan aku aqama bihi, ini yang terakhir, dengan aku menetap di sini karenamu, untukmu. Enggak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Inilah kalimat yang benar-benar dipilih oleh seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah SWT, maka tidak akan salah. Kalimatnya dari sisi manapun saling dukung mendukung maknanya. Aku penuhi panggilanmu, aku pusatkan pikiranku untukmu dengan rasa cinta kepadamu, dengan keikhlasan hanya untukmu, dengan segenap pikiranku, dan aku akan menetap di sini untukmu. Masakan berikutnya, yang terakhir ini adalah makna qurb, dekat. Atau yang sebelum terakhir tadi, apa makna lub dari kata alabba, yulabbi. Naam. Inilah yang dipilih oleh Al-Khalil dan Al-Ahmar. Dua-duanya ahli nahu, ahli bahasa Arab. Al-Khalil dengan Al-Ahmar rahimahumullah. Yang terakhir apa tadi? Qurb, dekat. Labbaika, aku dekat atau aku mendekatimu. Dari kata apa? Dari kata al-bab dengan makna al-qurb. Bukan al-bab jamaknya lub, bukan. Al-ilbab adalah al-qurb, kedekatan. Masih ada lagi? Nah, satu lagi. Tapi karena mirip dengan yang tadi, disebutkan dari kata mulib, alabba yulibbu. Kalau tadi alabba dengan fi'il, tapi bisa bermakna ana mulibbun baina yadaik, ana mulibbun baina yadaika ay mukhdi', aku mendatangimu, memenuhi panggilanmu di hadapanmu, ay mukhdi', yani tunduk. Berarti apa makna yang terakhir ini secara lepas bahasa bebasnya, bahasa Indonesianya? Aku datangi sebagai ijabata da'wah. Aku datangi engkau dan aku menyambut panggilanmu, aku tunduk dengan perintah-perintahmu. Menyambut panggilanmu. Tapi apa panggilannya? Panggilannya sudah kita sebut. Yaitu wa'adzin finnas bil haji. Berkata Qadhi Iyadh, dan dinukil pula oleh Abu Umar dalam Al-Istidkar. Siapa Abu Umar? Ibnu Abdul Barr. Abu Umar Ibnu Abdul Barr dalam Al-Istidkar. Beliau menukil dari jama'atan minal ulama, mengambil dari sekian banyak para ulama. Jadi sepertinya makna yang terakhir ini adalah makna yang juga terkenal, yaitu menyambut panggilanmu sebagai jawaban terhadap perintah dari perintah-perintah nabimu, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Muhammad SAW yang juga Khalilullah. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lama farza Ibrahim min bina'il bait, ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan dia untuk memanggil. Kata Allah kepadanya, panggil seluruh manusia. Kata Ibrahim alaihis salam, ini riwayat dari siapa? Abdullah ibn Abbas. Ma yablughu shawt, suaraku enggak akan nyampe kepada mereka semua. Kata Allah, adzin wa alayyal balagh. Adzin, umumkan. Aku yang akan menyampaikan, kata Allah. Aku yang akan menyampaikan. Fanada Ibrahim, maka Ibrahim pun memanggil, ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj ilal baitil atiq. Wahai manusia, kalian telah diwajibkan untuk haji ke baitillahil atiq. Fasami'ahu ma baina samai wal ardi, maka suara Ibrahim Allah perdengarkan ke seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Fala tarawun nasa yaji'una min aqtaril ardi yulabbun, maka tidaklah kau lihat manusia di seluruh penjuru mendatangi tempat tersebut, yulabbun, dengan menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Ini kalimat yulabbun. Jadi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini juga sama di dalam kitab Al-Istidkar. Sumbernya sama. Juz ke-11 halaman 93. Dan juga dalam tafsir Ad-Durrul Manthur. Qala Mujahid, berkata Mujahid, bahwasanya Ibrahim alaihi salam mengucapkan di tempat dia berdiri, ayyuhan nas ajibu rabbakum, wahai manusia, sambutlah ajakan Rabb kalian. Faqalu, maka mereka yang hadir berkata, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Faman hajjal yaw fahuwa mimman ajaba Ibrahim yawma idin, kata Mujahid, maka siapa yang haji hari ini berarti dia mengikuti ajakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa yarwi annahu kana nida ala Abi Qabis wa qala al-Qurtubi fi mufhimihi ala Arafah qala Ibn Battah ikhtalafat ar-riwayat. Barakallahu fikum. Qurtubi juga menyatakan seperti itu dalam kitabnya Al-Mufhim. Dalam keadaan disebutkan di sana bahwasanya perintah ini pertama diucapkan oleh Nabi Ibrahim, sedangkan Rasulullah SAW adalah diberitahu oleh Allah bahwa Ibrahim diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh manusia termasuk kamu, maka engkau pun hendaklah adzin finnas. Sehingga dengan demikian seluruh manusia sepanjang masa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ibrahim alaihi salam, kemudian melalui lisan Nabi Muhammad alaihi salam, kemudian ya tentunya kepada para sahabat dan para ulama. Kita enggak ketemu Rasulullah SAW. Siapa yang mengajarkan pada kalian haji? Ulama mengatakan qaulullah taala, qaul Rasulullah SAW. Berapa tadi kita kalian dapatkan makna-makna labba? Kasih tahu yang enggak hadir biar dicatat. 8 makna dari kata labba yang seluruhnya dukung mendukung. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Fahal hiya al-ijabah ba'da al-ijabah aw al-inqiyad ba'da al-inqiyad. Maka kita lihat sekarang, apakah makna dari labba adalah ijabah ba'da al-ijabah atau inqiyad ba'da al-inqiyad atau iqamah fil makan wa mulazamatuhu aw al-hubbu ba'da al-hubbi ila akhirih. Fala munafat bainaha. Baru kita baca ucapan al-muallif, masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, apakah maknanya aku penuhi panggilanmu setelah aku penuhi panggilanmu setelah aku penuhi panggilanmu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena maknanya bukan musanna tetapi taktil. Atau maknanya aku terikat dengan perintahmu, atau aku akan iqamah, akan berdiam di sini untukmu di tempat yang sudah ditentukan, wa mulazamatuhu mulazamatul makan, sudah kita sebutkan juga, awil hub atau kecintaan kami ba'da kecintaan ila akhirih, wala munafat, tidak ada pertentangan antara keduanya. Bal hiya mutalazimatun li'annaha tufidu ma'nal iqbal, bahkan semua itu berkaitan karena semuanya terkandung dalam makna aku memenuhi panggilanmu dengan keikhlasanku, dengan kecintaanku, dengan segenap hati dan pikiranku, dengan semua apa yang aku miliki ikhlas hanya untukmu, dengan aku berdiam di sini karenamu. Semuanya tidak bertentangan tetapi justru saling dukung mendukung, masya Allah. Padahal kalau dilihat asal katanya beda-beda. Labbaik kata mereka dari kata labbah kecintaan, dari kata lub akal, dari kata al-ilbab, dari kata ila akhirih, yang ternyata saling dukung mendukung. Silakan kalian menganggap ini dari sana atau dari sini, tidak ada pertentangan antar semua makna-makna tersebut. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tufidu makna al-ikhbar ala syai'i wa tawajjuh ilaihi, yang semuanya mengandung makna mengarah kepadanya. Fa makna alabba bil makani, sedangkan makna alabba bil makan maknanya aqama fihi wa lazimahu. Kemudian yang berikutnya kalimat innal hamda, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, aku penuhi panggilanmu, setelah aku penuhi panggilanmu ila akhirih, dengan makna-makna tadi, tidak sekutu bagimu dan aku penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda bikasril hamzah wa fathiha, boleh difathahkan, boleh dikasrahkan. Innal hamda, boleh pula dibaca annal hamda. Mana lebih bagus antara keduanya secara makna? Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, wal kasru ajwad, tapi dengan kasrah lebih bagus. Limadha? Li'annaha ashmal, karena dia lebih mencakup secara makna. Li'anna al-fatha ma'nahu ta'lil al-ijabah bisababil hamd wa ni'ma faqab. Karena kalau dengan fatha annal hamda, bahwasanya pujian dan kenikmatan adalah milikmu, itu hanya ta'lil al-ijabah, hanya alasan. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah, enggak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu karena segala kenikmatan, segala pujian hanya milikmu. Karena hanya alasan kenapa saya datang, kenapa saya penuhi panggilanmu. Sedangkan kalimat inna dengan dikasrahkan adalah lil isti'naf. Isti'naf artinya kalimat baru. Kalimat tadi sudah selesai. La syarika lak labbaik, selesai. Dan sesungguhnya yang namanya pujian dan seluruh nikmat adalah milik Allah SWT dan juga kerajaannya. Fayufidul ijabatal mutlaqah anil asbab, maka mengandung kalimat ijabah adalah mutlak, karena Allah SWT yang maha memiliki segala kecintaan, segala kenikmatan, segala puji-pujian. Qala ta'ala min kasril hamzah kana ma'nahu alhamdulaka ala kulli hal. Katanya Ta'lam rahimahullah, dengan kasrah pada hamzah inna, innal hamda, maknanya bahwa segala puji bagimu atas segala apapun. Tetapi kalau dengan fathah annal hamda, maknanya aku penuhi panggilanmu karena sebab pujian ini milikmu, begitu. Mana yang lebih luas? Dengan inna lebih luas. Terkandung alasan di dalamnya, terkandung pula berita secara mutlak bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala pujian, segala kenikmatan. Kemudian masuk kepada kalimat berikutnya. Wa kana Abdullah ibn Umar yazidu fiha. Dan Abdullah ibn Umar menambah padanya. Sudah kita singgung kemarin, ada pertanyaan dalam hati, iskal, apa bisa menambah-nambah seperti itu. Dijelaskan di sini di dalam kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, bahwasanya kalimat tersebut tidak ada dalam Bukhari, yang ada hanya dalam Sahih Muslim saja. Lam araha fil Bukhari bal fi Muslim khassah. Itu hanya dalam Sahih Muslim. Sedangkan dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa kalimat wa kana Abdullah ila akhirih, bahwa itu adalah ucapan Nafi' Maula bin Umar. Kata Nafi', wa kana Abdullah ibn Umar yaqulu. Kata Nafi', dan maksudnya Abdullah ibn Umar berkata, kana Umar ibn al-Khattab, bahwasanya bapakku Umar bin Khattab, yuhillu bi ihlali Rasulillah, berihlal, bertalbiyah dengan ihlalnya Rasulullah SAW dan dengan kalimat-kalimat tersebut. Dan dengan kalimat-kalimat tersebut. Apa maknanya? Maknanya beliau pun menukil dari bapaknya, dari sahabat. Baik, kalau sudah sampai pada para sahabat atau sudah sampai pada sahabat, maka barakallahu fikum, paling sedikit itu adalah dengan persetujuan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasulullah SAW hadir, Rasulullah SAW tahu. Dalam keadaan Quran yanzil, Quran masih turun, dan Rasulullah SAW tidak mungkin tidak diberitahu. Maka kalimat itu paling sedikit muqarrar dengan takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhwani fillah a'azzakumullah. Disebutkan pula bahwa itu adalah kalimat, ada yang tak tersebut, artinya ada yang lebih lengkap. Ini diringkas. Di sana ada kalimat labbaika setelah kalimat wal khairu biyadai. Berarti kalimatnya labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik labbaika war raghba'u ilaik wal amal. Ada satu labbaik lagi antara wal khair biyadaika war raghba'u ilaika. Baik. Kembali kepada kita. Apa maknanya sa'daik? Labbaik sama maknanya wa sa'daik. Al-qawlu fi at-tasrif lafdhihi mithl qawli fi labbaik. Adapun masalah tasrifnya, pembahasannya sama dengan labbaik. Apa itu? Masdar, apalagi bentuknya tasniyah, walam yurid, walam yaqsid at-tasniyah. Bal at-taktsir. Berarti sa'dan ba'da sa'din, setelah saat dengan saat, dengan sukarela, dengan kegembiraan, dengan sukacita, dan juga dengan musa'adah fi ta'atika ba'da musa'adah. Adapun ragba dengan mad bisa, dengan qasr bisa. Apa bedanya mad dengan qasr? Ini kita enggak ada papan tulis, saya tulis saja di sini. Kalau dengan alif bengkok begini, namanya qasr. Kalau dengan alif, kemudian hamzah, namanya mad. Berarti bisa dengan rogba'u, ada hamzahnya. Bisa dengan rogba'u, pakai alif bengkok. Fa'in maddat, atau fa'in muddat, futihatir ra. Tetapi cara bacanya berbeda. Kalau muddat dibaca atau ditulis dengan mad dengan alif dan hamzah, maka ro-nya difathahkan. Berarti bagaimana bacanya kalau difathahkan? Ragba'u, ar-ragba'u. Wa in qusirat, tetapi kalau kamu sebut dengan qasr, dengan alif bengkok, bukan dengan alif hamzah, dhummat, dibaca dengan rugba, rugba dan ragba'u. Baik. Wa huma minar ragbah, kedua-duanya dari kalimat ragbah, harapan. Sama dengan atau mirip dengan kenikmatan, bisa disebut dengan na'ma, nu'ma, bisa dengan na'ma. Sebagaimana ragba dan rugba. Waqila ar-ragba ad-dara'ah wal mas'alah. Ragba ini maknanya bukan hanya harapan, tetapi dara'ah wal mas'alah. Harapan yang sangat sehingga ada tadarru', merengek. Tadarru' itu meminta dengan sangat. Mas'alah meminta, dara'ah adalah tadarru'. Baqiyal ma'na al-ijmali نقرأ إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا